spesial untuk yang lagi kangen Surabaya. Masih bersama Perdana Rekord beserta New Palapa. Wah, mantan Mbak Yu monggo. Jangan beli VCD bajakan, beli VCD yang original. Hargai karya kami, karya seniman. Hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nengang kosa, mongko itu tuh wangi. Stop upload video YouTube kami. Ilegal.